Pak, tolong ya barang ini diangkat. Siap, Bu. Aduh, pinggangku. Aduh, punggungku. Kenapa, Pak? Nyeri otot. Oh. Neng, tolong ya piringnya dicuci. Iya, Bu. Aduh. Nyuci piring sambil jongkok. Lututku jadi pegelinu. Aduh. Bu, ada obat pegelinu. Sekalian obat nyeri otot, Bu. Pegelinu? Nyeri otot? Iya. Minum Remasal. Oh, Remasal. Remasal, efektif meringankan gejala pegelinu dan nyeri otot. Pak, barang-barang ini tolong diangkat ya. Sip. Neng, piring kotornya tolong dicuci ya. Beres, Bu. Sudah tidak pegelinu nyeri otot lagi. Kan ada Remasal. Pegelinu nyeri otot jadi enteng. Minum Remasal. Pegelinu nyeri otot jadi enteng. Produksi Medicon. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter.